sayangmu padaku. Oh ibu, pelayanmu aku rindu. Demi anak yang kau cintai tersenyum bahagia. Tak berdasarkan nyawa kau sudi memberikannya. أن الفاكر إليك إليك يا رب وأنت أني أني يغني أن الفاكر إليك يا رب وأنت أني أني يغني Sofa, what's all the world gonna?

rasa cinta yang tak pernah hilang. Aku rindu air mata berlinang. Ayah, selamanya kau ku tanggal 25 Mei

An-Nabi sallu alaih salatullah alaih wa yanalul barakah kullu man salla alaih An-Nabi sallu alaih. الجدّ والأيّانا اشتغنا لك اشتغنا لك والغوى ندنا والغوى ندنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي أدفت يدي رد العالم يا أهيل الجو Tiwal karami Hadfat ya jirat al-alami Ya uhaylal judi wal karami Kekasih kita Nabi Muhammad Dambaan kita Nabi Muhammad Pemimpin kita Nabi Muhammad Idola kita Nabi Muhammad Kekasih kita Nabi Muhammad Dambaan kita Nabi Muhammad Pemimpin kita Nabi Muhammad Idola kita Nabi Muhammad Ya Rasulullah salamu alaik Ya Rabbi asyadi wa darati Tauladan kita Nabi Muhammad Penuntun kita Nabi